Siang hari ini kula jenengan sedaya saged kempal dan lagi majelis. Alhamdulillah majelis memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada pembacaan siratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi Muhammad di dalamnya penuh dengan zikrullah wa zikru rasulih. Alhamdulillah jazakumullah khair akhina Nawir, masya Allah, Mbah Nawir ini saya manggil beliau ini Mbah Nawir, yang berapa tahun yang lalu saya kepingin hadir bersama Habib Husin di sini, tetapi selalu bertepatan dengan acara yang lain. Alhamdulillah siang hari ini Habib Husin mohon izin tidak dapat hadir mewakilkan ke saya. Dan alhamdulillah para habaib datang ke tempat ini, para kiai, para ustaz. Niki bejo-bejo ini bejo. Dewau kula niku sakjane pun rada arasa-rasa. Bengi Solo niku jam 3. Saking Demak ten Bawen macet. Bengi Solo bojo takok. Tekomu jam piro? Ora sah takok jam 10 wae. Jam telu dadak takok jam piro. Tidur isu-isu tangi meneh salat subuh bar blatu turu meneh SMS kali Mbah Soni. Habib sudah ditunggu umat di Karpur. Pada Solo baru. Bismillah mangkat rono. Sarapan goreng kono. Mangan di acara. Dari situ wis doyak-oyak ke kiri-kiri di tengaran ini. Habib saya di bawah pun telpon, Habib pun keluar cepat ke susu. Sak cilikin. Ada suwe-suwe, Habib. Ya siapa? Dalam lagi. Jadi mereka ningali jenengan, Masya Allah, sehat mereka. Sehat, Alhamdulillah. Sebab apa? Hubungan satu dengan yang lain ini mempunyai hubungan yang luar biasa, yaitu hubungan dengan kekasih Muhammad SAW. Setiap manusia yang hatinya selalu terpaut dengan kekasihnya, dia tidak pernah merasakan capek dan tidak pernah merasakan susah. Karena kekasih adalah nikmat, kekasih adalah pembawa rahmat, kekasih adalah manusia contoh dari semua akhlak bagi seluruh umat yang ada di muka bumi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Busiri dia ingat di kantor Burkhan itu. Beliau mengatakan al-hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cinta itu akan lebih nikmat, lebih lezat nek jenengan mempunyai istilahnya ada gangguan-gangguan sedikit. Istilahnya alam ini seperti ya ngelarani lah. Nek jenengan gadah bojo-bojo meneng terus sampai enak. Betul ya? Meneng itu. Mbak gelombang tambelan lho petak ngene. Mbak sego goreng. Ora enak. Bisa-bisa kesel mas, nah ini mulai nak bendina jalan sekup goreng kesel aku mengurusi kue terus, nah ini mulai nikmat ini mulai tau, gercekan sini, karena cinta tidak mungkin akan terjadi perpisahan, pasti akan timbul kenikmatan di dalam hal seperti itu, nikmat ya, cinta. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dewa dan mereka, saya tadi juga menerangkan sedikit di Carrefour itu tentang doa Habib Ali, Allahumma ja'al bi ta'atika farahi wa sururi wa bi mardhatika jami'a umuri aki lurus mantep. Dan mriki mboten kula terangkan itu, yang saya terangkan masalah syair NU nek Pak. Dan mriku ge syair NU satuan kita bacakan di sana. Syair NU di situ nganggu usolli solate NU. Ora itu ya ora apa-apa. Yang penting nganggu soli termasuk ahli sunnah mana lu? Kindelalah ini nganggu ini kanek nganggu solat NU kita semangat. Nah kalau buatin NU tapi solat kula nggih usoli nggih betul apa nopo ini usai. Lah solat kula buatin tapi usoli bet orang apa? Mau kafe kita nopo. Tadi saya sudah menyampaikan di sana. Lah pripun nek carane jenengan didik putra jenengan. Le itu solat subuh ya. Niat orang langsung selat merasa ngantuk bengak-bengok nih niat. Lah si lari ini dari lahan. Tapi pun Pak Coron ini ya. Bapak itu terpaksa usolina. Lambimu mengondok. Usolli fardola. Lain ngajar ini ya kodok anggok menok. Orang pekul kok sopa sih mudah. Begitu pula kita sholat ya wong NU ngangguk usolli. Ini orang ngangguk usolli, apa butuh NU? Iya butuh NU. Bukan NU. NU mesti ngangguk usolli. Ini orang ngangguk usolli butuh NU. Napa orang ketompo, bim sholatnya ketompo. Sopo sih ngomong orang ketompo. Gusti Allah nikum ireng hati jenengan. Niat itu sing wajib ning jero hati. Sunah dimutawakan. Katus dek wau. Kalau dugi mriki ini pun disuguhi kopi. Kopi ini khusus, kita ngelak jarang gak? Boten nyuwun dipani kopi. Nah, kalau kula bisike Mbah Nawir, Mbah, nek wonten kopi ini tuh nikmat. Semangat itu lebih mesra. Mbah Nawir, alhamdulillah. Kopiku payu. Belum ora. Mesra. Walaupun tidak minta tadi dikai, tapi carane nyuguhi ya tetep nyoh ngono. Tapi kalau pakai minta tadi, nah, harus senyum-senyum, monggo. Nah, enak nak ambisnya. Kopi yang diberi oleh kekasih itu beda rasanya karo kopi yang dikasih musuh. Bujur jenengan kira mudek. Wahai istriku, tolong berilah kepadaku kopi. Mudek. Bagaimana rasanya mas? Masya Allah, badan pahit. Wong nek mesra iki apes-apes biasa. Karena apa? Itulah akan menambah nikmat juga. Bagaimana subhanallah engkau mengetahui bahwa aku kena penyakit gula. Begitu teman iya. Berarti gulanya kurang loh. Bocok kan mesu. Dikit-dikit juga kayak gula ini. Masya Allah. Mana mesra. Ini. Solante NU. Nganggul soli. Jadi jenengan ini tapi lari-lari dulu. Sempang pondok-pondok sih nganggul soli. Soli itu. Maksudnya apa? Kajeng yang ular ini kok akal mudeng corone niat. Walaupun di dalam hati tetep kan itu disebut. Masa ini jadi hati, kita harapan boleh? Menanggap. Kita harapan apa? Soalnya apa boleh? Menanggap. Ya, insya Allah itu soli. Terus adan pindu. Jumatane. M.O. Jadi masjid ini. Ini adanya bisa ini berarti itu masjid ahli sunnah. Ahli apa? Ya ahli adan pisang. Apa orang ketompo-ketompo? Jelas itu. Oh ngececili eli-eli kayak mana dadak kemaki adanya siji. Kalau dadak mas, jenengan tuh adanya pindah, sepindah betan adan pindah ini kenapa sebalik? Betan gadak mik. Tak lagi memang sengojo adan buat tempir. Kalau betan gadak mik, kayak mik. Malah miknya didokok, didol. Ini adanya cukup untuk sekali aja, jangan dua kali, karena tidak ada tuntunannya. Jangan kanjeng Nabi ini kudrun, kudeng midrun. Jangan kanjeng Nabi ini ku tiang-tiang termejit Jum'atan ini ku wikit jam 6, bar subuh orang mulai langsung tekan Jum'atan. Jadi rasa nganggu adan pindu is kudeng tekan kono is lunggu. Lah model-model kaya aku wikit. Ya adan pindu ya orang mangan. Jadi lah orang cetar lah dulu. Jika ipisan itu saya meneng. Gue suraya meneng masjid buayanya kayak ulama gede kabeh. Menter-menter. Ngaji. Wapi suaranya api-api. Mari-mari kita sudah waktunya ada. Imbang mari-mari itu sudah waktunya ada. Wa assalatu wassalamu alaikum. Karena ada. Terus ke rapat. Ya Imam, itu kan lebih bagus daripada menengung kafe. Ayo sudah kita mulai. Akhirnya mau adin apa mau balik wih ngadep pikir-pikir mau gak podio. Silakan anda. Silakan. Mau bang terus lambung. Es sholat mau ini mulai stop. Iki gara-gara ada bisa. Coba ada kuping dua, mau kali muncul juga di Monas. Sebab kenapa wong-wong sing ning pasar-pasar, orang yang di rumah denger, oke wis adzan berarti wis waktu manjing. Duhur, ayo kita makan ning masjid. Adzan iki pisan to. Nanti ada tekan kono ngubalen jalalah sing ngubalen cepet sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan kono wis rampung. Terus kirim Allahumma bilil muslimin wal muslimat. Orang tok ndonga ngene iki tok sapa sing ngomong. Cuman maksude nek njaluk iki nak ngene iki. Lha sapa sing ora entuk ndonga ngene? Entuk. Enak tuntunane enten. Cuman nek ngene iki ketok njaluk. Nek kene ditek. Ya Allah, mangparinge kula. Carane wong ngene. Ya Allah Gusti lho. Aku lak Quran tuh tafaul, ya tafaul penting lho. Mbok ki ora penting tafaul. Ya pokoke jalo. Guru kula jalo. Ya sapa menawa dikai kuantong sing iso. Kula nyuwun harto. Nyuwun iso ya tafaul dulu. Ora ketang ora dikai sing penting lak wis ngamalke permintaane model ngene. Bapak abah saya dulu ngajari kowe nek ndonga ki ngantung tanganmu. Kowe njaluk karo bapakmu dhuwit ngantung tangan loro akeh 1000 kowe. Senenge luar biasa Gusti Allah maringi jenengan, maringi kowe iki nek surga. Kok njalukmu ki ngene ora meneng kowe. Apa tau? Tau ya tau tapi ya ngantung wae ngono. Buktine mana? Halah nek dicemplungke kabeh nang kono tanganmu ora iso nampa. Coba tiang nek salat nang masjid dikeki ganjaran 17. Satu kali sholat jamaah dikasih 27 kilo beras. Sholat duhur beras 17 kilo. Sholat asar 17 kilo gula. Ayo tombolan. Enak om nyambut gaya enak. Paling gue turan turun kok ngeteni anda. Ini gak bisa gaya. Seorang sahwa yang paling gede 17 kilo. Tapi Gusti Allah itu menunda pemberian-pemberiannya nanti di akhirat. Gunanya jenengan urip. Supaya bisa hidup. Coba nek langsung dikasih siapa yang sholat subuh berjamaah untuk sobun sak omah isine sobun rawate piye polisine ngumpet goro isine kendaraan. Tadi kan ada orang yang minta dikasih, ada yang minta tidak dikasih, itu adil Gusti Allah menepui. Ini mau dosa dirungi tangkai malah aku jadi rada stres. And then yang dusun Semanggi, ya Allah Gusti mang paringi kula Alphard mobil Al-Fatihah itu gelalang itu kena memikir itu mulia Masya Allah itu bensin bingung nah itu kok bensin ini larang mentah manis suwi-suwi juga akhirnya tinggi jadi apa lagi sepeda ontel nah. Sebab memang dasar ini mau sepeda ontel ngeyel ya lo sini rapi jadi itu yang tombolan baik Adam Pindu Adane Allah. Kula pernah jumatan adane pisan tak sing mubalah barang mentelengi kula niku yo apa. Iki kata wong Arab iso kondi. Kita yo kata pandeng ke wae karep karep pentelengi karep ora. Ono yang ziarah kubur adalah haram. Kamu mentelengi aku. Apa nak ora mesti suwi aku yo katemu mati yo mati ora butuh mbok ziarahi. Sejarah wong sak tengarane akeh wis. Kuwi sing cilik tak mung bangun. Ora ora wis karo Yasin timbang kok setel. Enek wong mati nyetel Yasin. Nyetel kaset. Bismillahirrahmanirrahim nang lungguh utak utuk. Andali mayat iki lungguh. Kuwi kadang nek ora kepengen ora iso turu keplek. Lah iki terus jenazahe mbok apa terus. Wong enek wong ngaji kok usir. Jangan sirik. Tapi enek wong ngrasani ning arepe jenazah itu. Angkalmu ki beda dhewe. Ora kanep. Sama-sama kuwi. Aji. Jadi ada pintu. Orang nyek sing ngono tapi maksudku aja do nyek bareng. Ngerti lho maksudku kono haram sirik ora sah meneng wae dhewe. Enak uripmu enak, ora enak sing larang. Kowe arep tahlilan monggo ora tahlilan yo ora apa-apa. Arep yasinan mlebu surga ora yasinan yo mlebu surga. Wah, kowe mlebu surga dongake kabeh wong Islam ki nang surga. Aja kabeh wong Islam. Nek Islam mbok kafir ki apa surga arep mbok pek dhewe. Kowe ning kono ki terus yo mumet tanggamu atuh ado nek kabeh sing mlebu kor golonganmu tok. Sing liyane terus piye? Enten sing dikengken kula jenengan iku neraka. Nggih alhamdulillah man dongake mengke nek kula niki ten neraka. Gereten ya. Wong kuwi lak wong surga. Wis entuk. Jadi yo jane pun kula niki orang yang tidak pernah syirik-syirik. Oh nggih kula lak bae syirik kan. Pun jenengan mlebet surga, kok nek ketok aku ning neraka gereten. Nek kowe memang wong apik, habis mau kue tak biret yang ngerokok bareng jadi kalau kue kue jantak susah merokok kontrai yang dunia kok bisa kontrai terus surga surga bapak diri ngerokok buk kontraknya wong-wong dia susah bilang ngerokaknya kena ngapain macam mana tak dulu nah terus apa boleh punut subuhnya ini datang Mekah ini kenapa tiang NU? Mekah enak NU ini juga jomono tau diri Mekah ini pernah ngagak kunut bener orang kunutan sempat Mekah kuwi dua pendapat lain silakan tidak masalah ini aku lah ngerangnya wong NU dong sing orang NU lah apa orang kunut orang masalah apa orang kunut terus melebu neraka orang tetap surga surga itu enak surga sing nganggu kopi enak sing orang nganggu kopi ayo kalau sing tunggu nganggu kopi kalau sing nganggu kopi lah beda tak nganggu kopi serada seger siti orang yang nanggung ke kotaknya barang di sini apa bukan lah, ada segera ada yang gak dapat tapi dia tetap di dalam majelis itu nonton dong jadi surga bagian VIP ada surga bagian ekonomi iya saya nganggung kunut surga karena si VIP ini saya ngelatih orang lanang-lanang menemui saya ngelatih bidadari-bidadari wanyu-wanyu menemui dan saya ekonomi saya ngelatih lanang ngelatih lanak, tangannya sak rendung-rendung surga tetap enak, siapa sih ngomong surga enak? Surga yang paling enak, bareng kali Kanjeng Nabi kalau gak bareng Kanjeng Nabi, surga itu tetap sepi alah kuih apa menang, wilah, ini mau ngahli sunang, kita kaya nombong lho, jirin kuih, kita muding jirin kuih, kita kawin ke tak gaya ke kamar mantan, sing reguni miliaran tapi renek bujuni belum telah menikah seorang ya Bapak Syekh Abdul Qadir dengan siapa tidak tahu bujuni buka di kamar nenek menungso wedok ya renek kira-kira enak lho gerundang-gerundang kembangnya kemelak wih luar biasa lebut lho ngang dah wih lho enak kembang larang regoni kembangnya sak tangke aja sak miliar wih lho enak kipas iso ngipasi gue enak dulu orang butuh gue aku butuh bujuku senajan orang ngaduk gambar apa-apa senajan orang enak sing ngapik dan jeruk kamar kuih bojoku mewakili semua kebaikan di situ di surga itu semua keindahan di surga akan sirna kalau kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad berjumpa surga anak orang Rasulullah itu apa jadi surga itu ya, ada Rasulullah liane tidak dari orang ketonton harap mangan gak menghadapi Kanjeng Nabi lah wae dhewe ngadepi artis, makanya wong wedok-wedok tak delok-delok rada stres sama sak iki. Mutemi ana penyanyi sing rada aneh karo mlebu penjara, ngrusak wong wedok pira mlebu penjara metu disemengi wong wedok meneh. Wedok-wedok iki stres kabeh lho. Mbok seneng ana wong santri-santri lho wis sakne. Kata-kata dulu. Lah penyanyi kepet ngumpuli santri, kepet ngumpuli santri, kepet banget. Ngerusak wong wedok piro, disanjung-sanjung setelah keluar dari penjara. Semua perempuan, kekasih. Jahil murokap. Tapi ini ada orang lain, tapi nikah. Kayak agen nikah istri kedua, gue wong wedok sambungnya. Ini harus ini hak asasi manusia. Ini hak asasi wanita. Alah, tambine. Kalau ada orang yang rusak seperti itu, tidak satu pun perempuan berbicara bahwa penyanyi itu tadi adalah perusak wanita. Tidak ada. Malah disanjung-sanjung. Wedok seneng maksiat malah. Tapi wonten wedok mriki, wedok mriki asyik macam-macam. Wedok ini wedok surga. Iya, tidak wedok-wedok sing kepen-kepen ini lho. Nih kunut niku amalani NU subuh kunut bila buatan sakit kunut orang sah mocok ngantuk ngotok lah ya Allah kuski kalau mati bisa bengak bengok ya aku pingin caranya bisa beripun tadi o makmum iman sih bisa mocok Allah mandiri aki iman ngadain amin tapi ganjaran terus ini orang pal minal kaputi bismillah menu kenalah imamnya jaluk pekat karo wujudnya ya Allah ceraikan istriku kepada diri kenalah imam untuk mumet karo wujudnya amin kata sekarang boleh kok kocok boten manusia itu tergantung apa yang dia sangka. Misalnya enak yang dua, adalah orang samping-samping. Ada orang dari luar negeri, bahasa Arab. Begini tengaran, tengaran adalah orang api-api, hati ini polos-polos kapal. Lagi, doa. Allahumma, Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, nabi ya Allah. Jadi ada ngomong apa bisa? Amin tanda kurji dan lisan. Amin. Kamu mau ngati ini resiki ramu dengan. Kamu ramu dengan insya Allah lebih di surga. Amin. Tapi kalau enak surga ini orang sing muda. Kamu ramu dengan surga ini langsung bilang, kamu ramu dengan ini yang tadi orang dia. Kamu sing ramu dengan yang tadi digandek. Tapi ini orang yang mudeng maka diri kalau ini orang yang dengarannya orang mudeng juga katun baik kalau yang mudeng itu lumpuh marah yang lumpuh katun marah orang mudeng apa-apa jadi ini Allah amin tanda kurijiran ini disana amin and then sekarang satu orang dulu paman saya waktu datang kan ngeres IBC kantor bahasa Arab istilahnya mas tolong bersihkan WC amin. Orang muda, tapi Allah mengabulkannya apa? Apa yang diinginkan sama dia, bukan apa yang didoakan tadi. Kata dia, kunut, moco, kunut, perapa, tempel, nanti gontek, kok. Tempel, sholat boco, kok itu, gue berarti sholatnya orang khusus. Allah, gerun, gerun, gue dikok, nyalahkan terus, kok gerun. Wong aku piye kok nek karo kowe iki biyen salat maca sarunge wong sak jagat mbok waca kabeh. Samarinda ora iso ngono. Ora iso ngono yo mung. Wis ora sik kok iki. Wong iki aku maca doa kok mbok salah. Iki kecuali nek aku maca sarung. Botol terbang. Samarinda. Enten wae. Ditulis nang nganggo kaos kaose diwali wajahku bagaikan monyet. Tetep diwaca. Jadi ojo nganggo klambi sing nekone. Nganggo klambi sing ana tulisan macam-macam lah. Walaupun tulisan Ahbabul Mustofa bareng iso aja. Soalnya wong salat iki kadang ya plirak-plirik ngono kuwi. Allahu Akbar. Kalau yang ngapain kita pun, kalau mau bocor pun atau lain, belajar yo tempel nase. Allah, Allah, atau jadi imam, jadi imam, Allah, Allah, terus terakhir tadi dikir bareng amalannya itu. Itu ini dikir bareng-bareng seneng. Itu orang percaya tak kok jaran-jaran ini. Jaran ini seneng nek ngrungokke wong dikira. Jaran ini seneng nek ngrungokke wong-wong suarane sing apik-apik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat beliau membaca Al-Qur'an yang luar biasa suaranya, kuda itu sampai berteriak-teriak. Karena Allah menurunkan para malaikat dan kuda itu iso nantang para malaikat. Lagi kan mau orang yang bunga bebel, yang bunga menungsoane soalnya suaranya elek kabeh. Nggih, dikir bareng amalane NU ne enten tiyang sing elek-elek, dikir nang dadak anggo gedhe, lemeske leher. Terus iso ten orang kuwi. Lah timbang kowe olahraga ngene-ngene. Kok ngene wae lek ganjaran satu opahan satu ganjaran. Ngono lho menawa iso. Jadi setiap gerakan apapun jadikan gerakan itu ingat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dengan memperingati Maulid ini kita tiru Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati Rasul sahabat niatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita teruskan apa yang telah disampaikan orang-orang tua kita. Ya para sesepuh dari Mbah Nawir ini orang-orang luar biasa, termasuk Mbah Sulaiman. Itu saya waktu kecil saya sempat ketemu masjid beliau itu di Pasar Kliwon, di atas namanya Masjid Kentong. Belakang bawahnya itu ada kentongan. Mbah Sulaiman. Masya Allah Mbah Sulaiman waktu itu saya kalau datang ke sana pas tahlilan mesti nyedai tahlilan. Tahlil mesti pas dino sing ketelu. Sebab kula niki umure tasih gangsal tahun apa 6 tahun. Tahlil yang itu no, entuk ketan. Mbah Sulaiman sebuahnya dia niku ketan bubuk. Ketan bubuk, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang seperti itu, wajahnya aja dipandang nyeneng deh. Para romo-romo kiai kita yang telah mendahulu kita, Masya Allah, wajah luar biasa. Kalau ibu-ibu, mungkin saya pernah ketemu berapa ibu-ibu, termasuk Bunyai Umar, Masya Allah, putrani wonten mriki Mbah Idris, Mbah Sofiah ya. Itu Masya Allah, dungo, saya pernah nangis itu, gak ke wong wedok ya gur niku tok. Kali ibu kula. Bojo ndongake aku dowo ya ora nangis blas. Bojo ngopo iki piye tak ndongake aku sedih-sedih tak sedih-sedih iki kok ora sedih blas ora nangis. Lah piye umpar ndongake ya njaluk duit nang. Iki pandonga ora njaluk duit aku tak nangis. Mun pandonga njaluk duit nek lho jadi kurang. Lah iki nangis. Kok nangis yo angel. Subhanallah karena ikhlasnya para ulama, ikhlasnya Bunyai yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terus dapat meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan perjuangan para aulia, dapat meneruskan perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Kita terus hidup di tempat-tempat kita, bangkit dengan ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah selalu menunjukkan kepada kita mana yang hak dan kita mengikuti yang hak. Dan Allah menyingkirkan semua yang batil dan kita tersingkir dari semua bentuk kebatilan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga tempat ini, semoga keluarga besar dari Pak Nawir kita, keluarga besar dari seluruh jamaah-jamaah yang hadir di tempat ini, yang mengikuti acara ini dan mengikuti acara-acara pengajian-pengajian yang lain, semua mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Amin. Mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan. Selalu mendapat keridhaan dari Allah dan Rasulnya Muhammad, dan keridhaan dari kedua orang tua, keridhaan dari para awliya. Allahumma ya Allah, jadikan saat-saat ini saat ya Rabb turunnya rahmat, saat-saat turunnya keridhaan-Mu. Jadikan malam ya Rabb siang hari ini siang ya Rabb ampunan bagi kami, bagi ibu bapa kami, bagi keluarga besar kami, bagi keluarga saudara kami Bahnawir ya Arhamar Rahimin, dan keluarga besar dari seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua termasuk golongan hamba-hamba pilihan-Mu. Berilah kepada kami kemudahan dalam kami ya Allah mengikuti para wali-Mu. Jadikan kami mudah dalam mencintai para wali-wali-Mu. Jadikan kami orang-orang yang dapat mengamalkan amal para aulia. Allahumma ya Allah, hanya kepada-Mulah kami memasrahkan diri. Sepulang dari tempat ini kami berharap semua hajat telah Kau kabulkan, semua doa telah Kau ampunkan, semua penyakit telah Kau sembuhkan. Khususan Habib Radhiyah binti Ali bin Syahab, wal Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Syekh Jubri, dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga-keluarga kami, dari jamaah-jamaah kami, khususan al-Wa'ala.